Kau tutup kisah cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kau tepikan kisah cinta kita cinta kita saat ku sedang sayang-sayangnya. Apa ada dia yang lain yang beri semua yang ku tak punya? Kisah cinta kita saat ku sedang sayang. Kisah cinta kita.